هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-142. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Kali ini Ibnu Naqib akan membahas tentang istikhlaful imam, pergantian imam. Tentunya imam ada kalanya mengalami kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan dia mengambil salah seorang makmum untuk menjadi pengganti. Entah itu misalnya dikarenakan dia hadas, si imam ini hadas, atau terjadi sesuatu, ya, sakit, ya. Sering kita lihat video-video viral, ya, di mana ada seorang imam yang dia mendadak sakit lalu terjatuh, lalu ada satu orang yang maju ke depan. Itu yang dimaksud dengan istikhlaful imam, ya, pergantian imam. Penulis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau, berkata, "Wa mata qata' al-imamu salatahu bi hadatsin aw ghairihi falahu falahus istikhlafu man yutimmuha." Kapanpun seorang imam memutus salatnya, kapanpun seorang imam memutus salatnya, baik dikarenakan hadas artinya wudunya batal, atau dikarenakan sebab yang lain, maka dalam kondisi itu imam mengambil pengganti seseorang yang akan menyempurnakan sholat tersebut. Jadi imamnya taruhlah batal, ya, batal wudhunya, dia harus mengulang wudhu, ya, maka dia boleh melakukan istikhlaf, mengambil pengganti yang akan menyempurnakan sholat tersebut. Ketika mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala membawakan beberapa hadis. Hadis yang pertama, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, adalah apa yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kondisi sakit. Jadi ketika di masa sakitnya, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar sebagai pengganti, menggantikan beliau untuk menjadi imam. Fakana yusalli bihim. Abu Bakar mengimami solat kaum muslimin pada hari itu. Berkata Urwah, satu ketika saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memimpin solat berjamaah, wajada Rasulullah fi nafsihi hiffatan. Nabi merasakan badannya jauh lebih enak. Kita katakan di Jakarta lebih enteng badannya. Itu yang dirasakan oleh Nabi. Wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffah. Nabi merasa badannya sudah enteng, sudah enak, ya. Fa kharaja. Maka Nabi pun keluar dari rumahnya. Fa idza Abu Bakrin ya ummun nas. Bertepatan dengan keluarnya Nabi dari rumah, Abu Bakar sedang mengimami manusia. Falamma ra'ahu Abu Bakrin istakhara. Maka tatkala Abu Bakar melihat keluarnya Nabi dari rumah, Abu Bakar berinisiatif untuk mundur. Ya, beliau berada di posisi depan karena imam. Melihat Rasulullah keluar dari rumahnya, Abu Bakar pun istakhara, mundur ke belakang. Fa asyara ilaihi an kama anta. Maka Rasulullah berisyarat agar Abu Bakar tetap pada posisinya. Jadi tidak perlu mundur, wahai Abu Bakar. Kamu tetap pada posisimu. Di sini kita lihat Abu Bakar mundur. Tentunya untuk melakukan istikhlaf. Beliau sedang meminta Rasulullah untuk menggantikan Abu Bakar, ya, menjadi imam untuk selanjutnya melanjutkan sholat. Hanya saja saat itu Rasulullah memberikan isyarat kepada Abu Bakar agar beliau, ya, kama anta, tetap pada posisi semula, wahai Abu Bakar. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidha'a Abi Bakrin ila jambihi. Maka Rasulullah duduk sejajar di samping Abu Bakar As-Siddiq. Maka saat itu, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anha, fakana Abu Bakrin yusalli bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Abu Bakar bermakmum kepada Rasulullah, wan nasu yusalluna bi salati Abi Bakr. Sedangkan manusia bermakmum kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ma'asyiral muslimin, kedua hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Telah diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qal. Sahabat yang mulia ini berkata, satu ketika Nabi keluar, yaitu berangkat untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara Bani Amr ibni Auf. Telah terjadi perselisihan antara Bani Amr ibni Auf. Maka Nabi datang untuk mendamaikan mereka. Wahanatis salatu. Datanglah waktu salat. Faja'a Bilalun Abu Aba Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma faqal. Maka Bilal pun datang menemui Abu Bakar sambil berkata, hubisan Nabi, Nabi tertahan. Ya, Nabi tertahan. Sedangkan waktu sholat sudah datang. Fata ummun nas? Bagaimana kalau kamu yang jadi imam, wahai Abu Bakar? Abu Bakar berkata, na'am in syi'tum. Okay, terserah kalian. Na'am in syi'tum. Fa aqama Bilalu as-salata. Maka Bilal pun mengumandangkan iqamah. Fa taqaddama Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu fa shalla. Maka Abu Bakar pun maju kemudian memimpin salat. Fa ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamshi fis-sufufi yashquha syaqqan Kemudian Nabi masuk ke dalam saf. Artinya Nabi bermaksud salat di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Hatta qama fi saffil awal. Sehingga Nabi berdiri di saf yang pertama. Fa khadhan nasu bitasfih. Bitasfih. Maka saat itu manusia mereka melakukan tasfih. Apa itu tasfih? Dharbu bi batinil kaffi ala zahir al-ukhra. Memukul bagian telapak tangan ke bagian atas. Berarti begini. Gini ya. Memukul bagian telapak ke bagian atasnya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat saat itu. Tentunya maksud mereka adalah mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq. Ingin memberi isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa di belakang beliau ada Rasulullah. Ya, para sahabat memberikan isyarat dengan apa? Menepuk-nepuk tangannya. Itu yang dilakukan para sahabat. Qala Sahal, hal tadruna ma tasbih wa tasfiq? At-tasfih sama dengan at-tasfiq, yaitu menepuk-nepuk tangan. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu taala anhu la yaltafitu fi salatihi. Dan Abu Bakar itu orangnya adalah tipe orang yang kalau lagi salat itu tidak akan menengok kemana pun, fokus. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau lagi salat fokus, enggak melihat ke kanan, enggak melihat ke kiri, enggak ke belakang, apalagi ke atas. Fokus salat. Khusyuk. Tatkala semakin banyak orang yang bertepuk, makin banyak. Orang yang bertepuk di belakang makin banyak. Fa idzan nabiyyu fi shaff fa asyara ilaihi. Ya. Tatkala semakin banyak yang bertepuk, barulah Abu Bakar As-Siddiq sadar bahwasanya Nabi ada di belakangnya, yaitu berada di saf yang pertama. Fa asyara ilaihi. Maka Nabi berisyarat kepada Abu Bakar Siddiq, makanak, makanak. Artinya agar beliau tetap berada di posisi semula. Ya, tidak perlu mundur, tidak perlu ada pergantian imam. Rafa'a Abu Bakrin yadaihi. Maka Abu Bakar mengangkat kedua tangannya. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya. Fahamidallah. Summa raja'al qahqara. Kemudian Abu Bakar berjalan mundur. Wa taqaddaman nabiyyu fasalla. Maka Nabi pun maju ke depan. Lalu beliau menjadi imam salat pada hari itu. Ya. Ini hadisnya sahih. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain sebagainya. Tentunya ini dalil yang sangat jelas, ya, dalil yang sangat gamblang, ya, bahwa ada yang namanya istikhlaful imam, yaitu pergantian imam. Entah disebabkan oleh hadas, batal wudu, atau oleh sebab-sebab yang lainnya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Naqib rahimahullah berkata, pergantian imam ini ada syaratnya. Apa kata beliau? Bisyarti salahiyatihi li imamati hadhihi salah. Dengan syarat yang menjadi pengganti itu adalah orang yang memang memiliki solahiyah, yaitu dibenarkan menurut agama untuk memimpin sholat. Artinya tidak bisa seorang imam memanggil seorang yang berjenis kelamin wanita misalnya untuk maju ke depan, tidak bisa. Atau seorang yang misalnya bisu dan tuli misalnya, atau yang khunsa, yang apa namanya disebut banci atau apa istilahnya ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi syaratnya bahwa orang yang menggantikan imam itu memiliki solahiyah. Dia memang memiliki kepantasan, memiliki syarat yang dengannya sah salat yang mereka kerjakan saat itu. Oleh karenanya, sebagaimana kita ketahui bersama para pemirsa Niaga TV, yang berdiri di belakang imam itu hendaknya adalah orang-orang yang berilmu. Ya, yang persis berdiri di belakang imam hendaknya adalah mereka orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu pada imam, maka mereka siap untuk menjadi pengganti imam tersebut di dalam memimpin dan menyempurnakan salat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, fa in fa'alu ruknan qabla al-istikhlafi imtana al-istikhlafu. Apabila mereka fa'alu telah melakukan ruknan, satu rukun di dalam salat, qabla al-istikhlaf, sebelum ada pergantian, imtana al-istikhlafu, tidak boleh ada pergantian. Apa maksudnya? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ai istikhlafu man lam yakun muqtadiyan fi nafsir raq'ah, yaitu orang yang belum masuk sholat berjamaah atau orang yang tidak berada di dalam sholat, mereka tidak bisa dijadikan sebagai pengganti imam. Tidak bisa dijadikan sebagai apa? Pengganti imam. Ya, dikatakan di sini tadi, fa in fa'alu ruknan, apabila mereka telah melakukan rukun, qabla al-istikhlaf, sebelum ada pergantian, imtana al-istikhlaf, maka tidak boleh istikhlaf pada kondisi tersebut. Ya, maksudnya adalah istikhlafu man lam yakun muqtadiyan bihi, yaitu menjadikan orang yang tidak bermakmum menjadi imam fi nafsir raq'ah. Ya, di apa namanya, dia tidak bermakmum pada saat itu, maka tidak bisa. Ya, fa in kana al khalifatu ma'muman, apabila penggantinya adalah dari makmum, artinya yang memang sudah ikut salat, jaza istikhlafuhu mutlaqan, maka boleh kita jadikan dia pengganti sebagai secara mutlak. Jadi kalau ada makmum siapapun di belakang, diambil oleh imam maju ke depan, itu boleh dijadikan sebagai pengganti. Baik yang di belakang itu adalah muwafiqan li salatil imam, berbarengan dengan salatnya imam, artinya telah mengikuti salat sejak takbiratul ihram, ataukah yang di belakang itu masbuk. Mohon maaf para pemirsa Niaga TV. Jadi selama yang menjadi pengganti itu artinya telah menjadi makmum, apakah dia muwafiqan? Apa itu muwafiqan? Dia mengikuti sholat berjamaah sejak awal, ataukah dia masbuqan? Dia adalah seorang masbuq, itu diperbolehkan. Jadi kita sholat berjamaah, lalu saya batal misalnya, lalu saya pilih salah satu makmum, itu tidak dilihat apakah yang saya pilih itu muwafiqan, sholatnya sama rokaatnya dengan saya, au masbuqan, ataukah sholatnya rokaatnya berbeda dengan imam. Itu tidak dilihat. Ya, itu tidak dilihat. Wa yura'il masbuqu nazmal imami. Nazmal imami. Hanya saja kata beliau, kalau yang menjadi pengganti adalah orang yang masbuq, maka dia harus mengikuti rangkaian sholat imam. Bagaimana itu? Misal, saya sholat maghrib. Pas memasuki rokaat kedua sebelum ruku, saya batal. Lalu saya tarik salah satu dari mereka untuk menjadi imam. Maka salah seorang dari mereka maju. Ternyata yang maju itu adalah masbuq, tertinggal satu rokaat. Tertinggal satu rokaat. Maka dalam kondisi itu, yura'il masbuqu nazmal imam. Masbuq harus memperhatikan atau menjaga ya rangkaian sholat yang dilakukan oleh imam sebelumnya. Jadi dia harus menjaga atau mengikuti rangkaian sholat yang sudah dilakukan oleh imam. Artinya, kalaupun dia masbuk, lalu dia maju ke depan, dan itu waktunya tasyahud awal, maka dia tasyahud awal. Yang mengganti imam itu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh imam. Kalau imamnya sudah rokaat kedua, lalu dia batal, maka penggantinya melanjutkan ke rokaat ketiga. Ya, itu kata beliau. Yura'il masbuku nazamal imami. Masbuk menjaga sholat atau rangkaian sholat yang telah dilakukan oleh imam. Fayaf'alu kama kana yaf'alu law lam yakhruj al-imam minas shalah. Maka saat itu pengganti tersebut melakukan apa-apa yang dilakukan oleh imam seandainya dia tidak keluar dari salat. Fa idza faragha minhu. Apabila dia telah selesai dari salat tersebut, maka dia bangkit. Qama, dia bangkit. Wa asyara li yufariquhu aw yantaziruhu. Misalnya begini. Saya jadi imam salat maghrib. Jelas para pemirsa Niaga TV. Maka saya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Di rokaat yang kedua, saya batal wudu saya. Wudu saya batal. Lalu saya pilih salah satu dari belakang maju ke depan. Ayah. Taqaddam, maju. Dia jadi imam. Ternyata dia masbuk. Terlambat. Saya masuk rokaat kedua, sedangkan dia masih rokaat pertama. Apa yang harus dilakukan oleh pengganti tersebut? Yura'i al-masbuku nazmal imami. Atau nazmal imami. Masbuk, orang yang masbuk itu hendaknya atau wajib bagi dia menjaga rangkaian sholat yang sudah dilakukan oleh imam. Artinya, walaupun bagi si masbuk itu adalah rokaat yang pertama, tetapi karena dia mengganti imam, maka dia harus mengikuti rangkaian sholat yang sudah dilakukan oleh imam. Artinya, walaupun dia baru rokaat pertama, lalu dia menjadi pengganti di rokaat kedua, maka dia harus duduk, tasyahud awal. Ya. Lalu kalau dia sudah beres bagaimana? Karena kan masih kurang satu rokaat bagi dia. Bagi makmum yang di belakang sudah selesai 3 rokaat. Sedangkan bagi dia baru 2 rokaat, masih kurang satu rokaat. Nah, di sini beliau berkata, "Fa idza faragha minhu." Apabila sang pengganti tersebut sudah selesai menjalankan tugasnya. Qama, maka dia wajib berdiri. Wa asya, tentunya berdiri untuk menambah rokaat. Karena bagi dia baru 2 rokaat. Wa asyara, hendaknya dia memberikan isyarat kepada para makmum di belakang. Liyufariquhu. Agar para makmum yang di belakang niat mufaraqah. Apa itu niat mufaraqah? Agar mereka mengucapkan salam duluan. Nanti imamnya belakangan. karena masih kurang satu rakaat. Ya, maka memberikan isyarat. Ya, memberikan isyarat agar yang di belakang memutuskan jamaahnya au yantadziruhu. Atau memberikan isyarat ke belakang agar mereka menunggu dulu. Artinya menunggu bagaimana para pemirsa Niaga TV? Artinya kita memberikan isyarat kepada para makmum agar mereka menunggu dalam posisi tasyahud, karena imam akan menambah satu rakaat dulu baru bisa tasyahud akhir. Jelas para pemirsa Niaga TV? Ya. Wa huwa afdal. Dan pilihan yang kedua lebih utama daripada yang pertama. Jadi kalau kita bandingkan antara kita suruh itu makmum keluar dari salat berjamaah dibandingkan kita suruh mereka menanti, menurut Ibnu Naqib lebih utama kita suruh mereka menantikan. Ya, kita suruh mereka tunggu dulu karena kita akan menambah satu rakaat. Tentunya jelas, ya ini jelas. Wa in jahila nazmal imami raqabahum. Apabila si masbuk tersebut tidak tahu ini imam rakaat keberapa, karena dia baru masuk. Dia baru masuk langsung ditarik jadi imam ke depan. Karena mungkin dia berilmu atau lain sebagainya. Apa yang harus dia lakukan? Sedangkan dia tidak tahu ini imam tadi sudah rakaat keberapa. Maka dalam kondisi tersebut, hendaknya si imam memperhatikan kondisi makmum. Fa in hammu bil qiyami qama. Artinya kalau dia mendapatkan sepertinya makmum hendak berdiri, maka hendaknya imam tersebut berdiri. Ya, jadi memperhatikan gerak si makmum di belakang. Gerak si makmum. Oleh karenanya kan agar ini tidak terjadi, ya. Tadi solusinya bahwa kita sudah menyiapkan tempat khusus bagi imam pengganti yang berdiri persis di belakang imam yang utama. Ini untuk menghindari kejadian seperti ini. Apakah mungkin kejadian seperti ini terjadi? Mungkin saja. Kalau yang berjamaah cuma beberapa orang misalnya, 2 orang, 3 orang, 4 orang, imamnya batal, lalu imam menengok ke belakang, dia asal ambil saja, tarik ke depan, atau yang ditarik menurut dia orang yang paling berilmu, taunya yang berilmu itu baru takbiratul ihram, dan dia enggak paham imam sudah rakaat keberapa. Jelas para pemirsa Niaga TV. Wa in kana al-khalifatu ghairu ma'mumin jaza fil ula wa fil thalithati min ar-ruba'iyah. Apabila pengganti itu bukan dari kalangan para makmum. Pengganti bukan dari kalangan makmum, bukan dari orang yang sudah bermakmum, atau bukan dari orang yang sedang bermakmum, itu diperbolehkan kalau itu di rakaat pertama dan di rakaat ketiga di dalam sholat-sholat yang 4 rakaat. Jadi ternyata boleh saja, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, meminta Rasulullah sebagai pengganti, dan saat itu Rasul belum sholat. Kapan itu dibolehkan? Menurut Ibnu Naqib, itu hanya diperbolehkan di rakaat pertama dan di rakaat ketiga. Karena kalau rakaat pertama dan ketiga tidak akan ada perbedaan. Tapi kalau yang belum sholat itu disuruh menjadi pengganti, padahal dia di rakaat yang kedua, enggak bisa tiba-tiba masuk sholat jadi imam langsung duduk-duduk tasyahud. Beda dengan yang sudah sholat. Yang sudah masuk ke dalam sholat, memang dia harus mengikuti gerakan imam. Artinya dia boleh tasyahud, padahal belum waktunya dia tasyahud, karena mengikuti imam. Itu kalau sudah masuk ke dalam sholat. Tapi kalau yang menggantikan orang yang menggantikan imam adalah belum sholat, dikatakan ta'al, misalnya kita persilahkan dia jadi imam, itu hanya boleh dilakukan kalau rakaatnya rakaat pertama dan rakaat ketiga. La fi tsaniyah war rabi'ah. Tidak boleh di rakaat kedua dan rakaat keempat karena di dalamnya ada tasyahud awal dan tasyahud al-akhir.

Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Ada penelepon dari Riau, coba kita sapa. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Siapa Ibu, tidak jelas terdengar nama anak Ibu? Nama anak saya Dewi Nurmawati. Dewi Nurmawati. Baik. Nah, apakah boleh nama demikian soal anak saya sekarang? Bagaimana mau diubah atau bagaimana namanya itu? Dewi Nurmawati. Baik. Baik Ibu. Baik, itu saja Ibu. Baik. Baik Ibu. Baik, barakallahu fikum Ibu Nur dari Riau. Terkait dengan pertanyaan yang pertama ya, masalah tadi nama Dewi Nurmawati ya. Apakah nama itu harus diganti ataukah tidak ya? Allah alam bisawab ya, saya tidak mendapatkan alasan untuk mengganti nama tersebut kalau menurut saya. Ya. Dewi ya bukan nama dewa ya, artinya ini lebih kepada nama yang identik dengan perempuan di Indonesia. Ya Dewi. Ya, saya rasa tidak identik dengan apa namanya? Penyembahan kepada selain Allah, tidak juga memiliki makna yang jelek. Ya mungkin dimaknai seperti ratu begitu atau putri, ya putri. Ya, menurut saya tidak masalah. Ya begitupun Nurmawati misalnya, saya tidak melihat ada alasan untuk menggantinya. Ya apalagi sudah besar kan begitu. Secara administrasi catatan kependudukan pun rumit dan lain sebagainya, maka kalau menurut saya Allah alam bisawab ya biarkan saja seperti itu. Tapi kalau kita ingin lebih apa namanya islami misalnya kan, bisa juga menggunakan panggilan nanti kunyah, misalnya dipanggil seperti ibunda kita Aisyah itu Ummu Abdillah. Ya silakan nanti kalau punya anak pertama dipilih nama yang bagus, Abdullah atau Abdurrahman ya, atau Aisyah atau Hafsah atau Fatimah, maka kepadanya nanti dikunyahkan misalnya Ummu Fatimah, Ummu Aisyah, Ummu Khadijah, Ummu Hafsah ya, atau Ummu Ibrahim, Ummu Ismail. Itu yang pertama. Yang kedua masalah ayat ya yang ditempel di dinding, apakah itu melanggar? Tidak ya, tidak ada pelanggaran. Ya Allah alam bisawab. Hanya saja memang namanya ayat Quran itu fungsinya adalah untuk dibaca, dipahami maknanya dan diamalkan isinya. Ya, dan hendaknya kita menjaga kehormatan ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai di ruangan itu ada ayat-ayat Quran, kemudian kita gibah di situ, kita melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjaga kesucian, kemuliaan apa? lapas-lapas tersebut. Allahu a'lam. Ada penelpon yang lain? Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, mau nanya Ustaz. Gini, saya pernah dengar katanya kalau kita berdoa Rabbana atina fiddunya hasanah. Nah, terus ada yang lain lagi, misalnya hasbiyallahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Hasbiyallahu la ilaha illa. Apa selanjutnya gitu ya. Hasbiyallahu la ilaha illa anta. Ya kira-kira gitulah katanya doa itu sudah mencakup untuk anak kita, untuk keluarga kita gitu. Apakah betul seperti itu? Baik. Itu saja Ibu. Nah, terus gini, ada gini, bagaimana cara menasihati orang tua yang kira-kira dah umur 70-an. Dan kerjanya hari-harinya menghabiskan waktu cuma untuk megang HP sama nonton televisi. Udah setua gitu kayaknya. Kurang waktu digunakan untuk mendekatkan diri beramal gitu. Bagaimana cara kita menasihatinya? Ya begitu saja Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik. Barakallahu fikum Ibu di Kalimantan. Ya tentunya Rabbana atina fid dunya hasanah ya adalah doa yang mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang bilang itu doa sapu jagat ya. Dan itu bagus kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini telah mencakup segala sesuatu, betul. Doa ini mencakup segala macam kebaikan. Atina fid dunya hasanah, berikan kami kebaikan di dunia, segala macam kebaikan, baik terkait dengan harta, terkait dengan anak, terkait dengan keluarga, terkait dengan ilmu. Kita memohon kepada Allah fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kami memohon kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Apakah benar bahwa doa ini mencakup segala sesuatu? Betul ya, kalau Ibu baca ini mencakup banyak hal. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengingatkan orang yang sudah berusia 70 tahun tapi hari-harinya habis dengan menonton televisi dan memainkan handphone ya. Ya tentunya kita ingatkan ya. Kita ingatkan dengan cara yang paling baik. Ya tetapi barangkali masa tua kita adalah gambaran dari masa muda kita. Ya. Masa tua adalah gambaran dari masa muda kita. Man asha ala syai'in mata 'alaihi. Ya, barang siapa yang hidup di atas satu kebiasaan, dia wafat di atas kebiasaan tersebut. Oleh karenanya kita ingatkan kepada beliau. Usia ibu sudah 70, ada baiknya memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak melakukan ibadah, memperbanyak berzikir, meninggalkan hal yang sia-sia. Ya, karena sebaik-baik manusia itu yang makin panjang umurnya dan makin baik amalannya. Tapi kalau umur yang panjang itu hanya dihabiskan untuk sesuatu yang sia-sia, tentunya ini akan menjadi beban di akhirat. Akan menjadi beban karena setiap waktu kita akan dihisab. Ya, Rasulullah berkata dalam hadisnya, ni'matani magbunun fihima kathirum minan nas. Dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dalam riwayat Nabi berkata, la tazula qadama abdin yaumal qiyamah. Kaki anak manusia itu tidak akan bergeser pada hari kiamat, hatta tus'al an arba, sehingga nanti dia ditanya tentang empat hal. Apa empat hal itu? An malihi min ainak tasab. Tentang hartanya dari mana dia dapatkan. Wa ila aina anfaqa, dan kemana dia infakkan. Ya, wa an syababihi fima ablah, an umrihi fima afnah, wa an syababihi fima afnah. Tentang usianya dihabiskan untuk apa, kata Rasul, itu akan ditanya. dan tentang masa mudanya digunakan untuk apa. Itu kaki kita gak akan bergeser dari hadapan Allah sampai kita bisa menjawab empat pertanyaan tersebut. An umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang masa mudanya dipakai untuk apa, tentang hartanya dari mana dan kemana dia infakkan. Oleh karena diingatkan terus ya, bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, akhirat itu adalah pasti kekal, dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita kerjakan. Allah alam bisawab. Ada penelpon dari Subang. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, ada doa setelah salam kita salat malam. Kadang-kadang kita setelah salam ada doa lagi. Kedua, apa caranya setelah salam tadi itu melaksanakan kita karena kita tidak tahu. Yang kedua belum jelas Pak. Yang kedua apa? Kedua kan diri saya waktu masih muda-muda banyak kesulitan. Kita telah berdasarkan apa-apa malah saya tahu sudah terbentuk terus dosa seperti itu. Itulah pertanyaan saya. Ketika masih muda melakukan kesyirikan. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa tertentu setelah salam dari salat? Tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Sebaik-baik contoh adalah contoh Nabi Muhammad. Ya, maka hendaknya dalam semua aktivitas ibadah kita berusaha mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kebiasaan beliau ketika beliau selesai salat sebagaimana diriwayatkan ya dalam banyak hadis, beliau beristighfar. Ya, tidak ada bacaan yang lain kecuali istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu disambung dengan zikir-zikir salat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billah. Dan zikir-zikir yang lain. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. La ilaha illallah wa lahul ni'mat wa lahul fadl wa lahul thanaul hasan. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udhal jaddil minkal jadd. Dan banyak zikir-zikir yang biasa dibaca oleh Nabi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Dan itu sudah pernah kita bahas dulu ketika kita membahas kitab At-Tazhib fi adillati matnil ghayati wa taqrib, tentang zikir-zikir yang hendaknya dibaca setelah salat. Adapun masalah seseorang di masa mudanya pernah melakukan kesyirikan, lalu di kemudian hari dia mendapatkan hidayah, dia sadar bahwa syirik adalah dosa yang paling besar, syirik tidak diampuni, syirik menjadikan seseorang kekal di neraka. Apa yang harus dia lakukan ketika dia sadar? Tentunya dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Ya. Oleh karenanya yang pertama kali dia lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah meninggalkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Diikuti dengan penyesalan di dalam hati atas apa yang pernah dia kerjakan. Yang ketiga, bertekad di dalam hati untuk tidak mengulanginya. Lalu setelah itu apa yang hendaknya dia lakukan? Perbanyak ibadah, khususnya sholat. Ya, di dalam hadis qudsi Allah tabaraka wa taala berfirman, la yataqarrabu ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilaihi mimma aftaratuhu, atau kama kala Rasulullah, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan perkara-perkara yang wajib. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri, maka langkah awalnya yang harus kita perbaiki setelah kita bertobat dengan taubatan nasuha adalah menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Ya, memperbaiki kualitas ibadah yang wajib. Mengerjakannya istiqomah secara berjamaah. Mengerjakannya di awal waktu, berusaha mendapatkan saf yang pertama dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Ya, innal hasanat yudhibna sayyiat. Karena amal kebaikan itu akan menghilangkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Maka perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, kata Rasul. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan dosa keburukan. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan cara yang paling bagus. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Masna. Saya Ibu Masna dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Silakan Ibu. Yang saya ingin tanyakan, begini Ustaz, kami wanita ini yang salat yang utamakan di rumah kan begitu. Jadi kebetulan rumah saya ini gak begitu jauh dari masjid. Jadi saya mendengar orang azan setiap waktu salat wajib 5 waktu kan. Apakah perlu saya menunggu muazzin selesai azan untuk salat di rumah, atau bolehkah saya salat sementara muazzin sedang azan di masjid? Nah, yang kedua begini Ustaz, saya sedang salat, kadang saya sering baca di pertengahan ayat, ayat Al-Quran gitu. Sering juga saya terbaca Bismillah, bagaimana itu Ustaz? Kan biasanya kalau di pertengahan ayat gak perlu baca Bismillah. Saya kok sering gitu, soalnya di ayat-ayat pendek kan kita harus baca Bismillah, begitu maksudnya Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Yang ketiga boleh Ustaz, ini mengenai anak ini Ustaz. Kebetulan anak saya meninggal waktu tsunami di Aceh. Jadi saya untuk berinfak atau berwakaf atau bersedekah di atas nama dia. Lain soal kalau ibu bapak udah jelaskan, ini untuk anak apakah sampai, begitu maksud saya Ustaz. Baik Ibu. Cuman itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari beliau, ya mudah-mudahan Allah merahmati Ibu Azna dan keluarga, senantiasa diberikan kesehatan, ya istiqomah, komitmen, ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tinggal rumahnya tidak jauh dari masjid. Ya, 5 waktu beliau mendengar azan. Pertanyaannya adalah, apakah ketika azan dikumandangkan boleh langsung sholat bagi kaum wanita, ataukah menantikan azan itu selesai dikumandangkan? Tentunya kalau bicara utama kita tunggu sampai selesai. Bahkan kita jawab sunnahnya begitu. Itu yang utama. Berdasarkan hadis Nabi, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Itu bagusnya begitu. Utamanya begitu. Tapi kalaupun kita langsung melaksanakan salat, apakah dilarang atau tidak? Tidak dilarang. Silahkan saja. Bagi yang mau salat silahkan, karena memang azan itu adalah i'lan, pengumuman bidukhulil waqt. I'lamun bidukhulil waqt. Pemberitahuan kepada kaum muslimin bahwa sholat sudah datang waktunya. Dan kaum wanita memang tidak yang paling utama dia sholat di rumah. Ya. Maka tidak masalah langsung sholat, walaupun yang utama dia dengar lalu dia jawab azan tersebut. Yang kedua, ketika kita membaca pertengahan ayat, apakah kita perlu membaca bismillah? Menurut pendapat yang paling kuat, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Artinya kalau di dalam sholat, ibu takbiratul ihram, lalu ibu baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu ibu membaca bismillah sampai akhir, kalau setelah al-fatihah ibu hendak membaca di pertengahan surat, langsung tidak masalah. Ya, misalnya ibu ingin membaca ayat kursi, langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kan Ustaz disunahkan ta'awuz. Ta'awuz sudah dibaca tadi sebelum membaca al-fatihah. Allah alam bissawab. Bolehkah seorang ibu berinfak atas nama anaknya yang sudah meninggal? Allah alam bissawab, kata para ulama, boleh. Ya, bahkan Imam An-Nawawi berkata, para ulama sepakat bahwa sedekah atau infak boleh diniatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ya, pahala infak atau pahala sedekah atau wakaf misalnya boleh diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya sutrah bagi imam salat berjamaah di masjid? Allah alam bissawab, ya, sutrah bagi imam dan juga bagi makmum adalah sunnah. Karena ada satu riwayat yang sahih bahwa Nabi pernah salat, kalau saya tidak salah, di Mina, dan beliau tidak menghadap apapun. Beliau tidak menghadap apapun. Oleh karenanya kata para ulama, menghadap sutrah adalah sunnah, bukan satu kewajiban. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, kapan tanggal bulan tahun wafat Rasulullah yang benar? Kalau bulan, ya bulan Rabiul Awal, ya, hari Senin. Walaupun nanti ulama berbeda pendapat, tapi yang paling populer tanggal 12 juga. Hari di mana Rasul dilahirkan dan bulan di mana Rasul dilahirkan itu adalah hari dan bulan yang sama di mana Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Kemarin ana ikut kajian, mendengar bahwa orang yang melanggar saum Ramadan ada beberapa hukuman yang harus dilaksanakan. Saum 2 bulan berturut-turut. Sedang suami ana sudah meninggal, ana baru ingat waktu dulu beliau pernah melanggar. Apakah sekarang ana boleh membayarkan kifarat beliau dengan memberi makan 60 fakir miskin? Iya, silahkan dibayar kifaratnya dengan memberi makan 60 orang fakir miskin, yaitu bagi mereka yang berjima di siang hari di bulan suci Ramadan. Allah alam bissawab. Ada teman bertanya, apakah boleh mengganti ini pada doa di penghujung asar dengan inna Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi? Enggak ada masalah, hanya saja ini artinya saya. Kalau inna kami, Allahumma inna, jadinya bukan as'aluka. Kalau inna, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi. Allah alam bissawab. Ana, bagaimana jika sikap kita jika seorang imam perokok, suka musik, dan juga ada imam yang berwudu kurang sempurna, tapi DKM tidak mengetahuinya sehingga terkadang ditunjuk sebagai imam? Ya, kalau dia seorang perokok, penyuka musik dan lain sebagainya, ya, kalau satu waktu kita sholat di belakang mereka selama terpenuhi syarat rukun dan lain sebagainya, ya sholatnya sah. Salatnya sah, ya, salatnya adalah sah. Kalau dari sisi hukum fikih, ya, walaupun kalau ditinjau dari sudut pandang yang lain, ya, yang menjadi imam itu hendaknya orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu, orang yang baik agamanya. Jangan sembarangan kita memilih, apalagi kalau imamnya imam tetap. Masalah tidak sempurna wudu nanti harus dilihat. Tidak sempurna maksudnya apa? Harus dijelaskan. Apakah tidak sempurna artinya tidak kumur-kumur? Ataukah ada bagian wajib yang tidak terbasuh atau apa? Itu harus jelas. Ya, karena kalimat tidak sempurna artinya bisa saja sah. Ya, bisa saja artinya sah, tapi dia tidak mengerjakan yang sunnah misalnya. maka sholat di belakang orang yang seperti ini sah-sah saja. Ya, walaupun ya kalau kita ingin menjelaskan, ya jelaskan dengan cara yang baik, sunnahnya begini, begini, misalnya. Allah alam bisawab. Di masjid tempat kami sholat, itu sama seperti sholat Jumat, khutbahnya dua kali. Imam sama khutbahnya beda. Ya sholatnya sah, tidak masalah. Dan itu adalah pendapat mayoritas para ulama, khutbah id adalah disamakan dengan khutbah Jumat. Dan itu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat banyak sekali para ulama. Walaupun terjadi masalah, terjadi perbedaan pendapat dalam permasalahan tersebut. Allah alam bissawab. Saya selama ini sering mengikuti kajian ilmiah, tapi kami tak pernah hadir di kajian melalui TV. Apakah sah kami mengamalkannya? Sah, silakan. Selama yang disampaikan sesuai dengan Quran, sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, silakan. Dan ini bagian dari kenikmatan yang Allah curahkan kepada manusia di akhir zaman ini. Ada kemudahan dalam mencari ilmu, yaitu lewat televisi, media, dan lain sebagainya. Tetapi ada baiknya kita tetap juga mendatangi kajian-kajian yang offline untuk mencari keberkahannya, untuk mencari kebaikannya, dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.